زكي أفضل زكي. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Sampai mana? Halaman berapa? Yang di buku saya? Yang di buku Anda halaman berapa? 176. Oh, matan ya? Ayat? Ya. Ya, fadal. إلا من ارتضى من رسول سواء كان رسولا من الملائكة أو من البشر فإن الله تعالى قد يطلعه على شيء من الغيب لمصالح العباد وليكون معجزة للرسول ويكون مع الرسول رشد من الملائكة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini kajian terakhir mudah-mudahan dari kajian kita kitab Risalah Makna Tauhid karya Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahab dengan syarah Syekh Shalih Fauzan. Kita masih melanjutkan dari tauhid yang keempat, ya, yaitu yang mengklaim dia mengetahui perkara yang gaib, semisal peramal, dukun, dan yang lainnya, maka mereka kufur dan mereka dihukum mati tanpa dimintai tobat oleh pemerintah Islam, ya. Bahkan individu kaum muslimin pun sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama di antara oleh Syekh bin Baz di Subulus Salam, boleh membunuh dukun walaupun resiko yang akan menghampiri bagi si muslim yang hendak ya beramar ma'ruf nahi mungkar tadi dengan membunuh dukun, apakah dipenjara, dibunuh ya, atau resiko yang lainnya. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat, ya, illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ya, kecuali dari rasul yang diridhoi oleh Allah, itu yang Allah beritahu ada beberapa perkara gaib yang akan terjadi di masa mendatang maupun yang telah terjadi, Allah beritahu sebagai wahyu dari Allah. Ya. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, maka Allah akan mengadakan penjagaan terhadap para rasul tersebut dari depan dan dari belakang. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, illa man irtada min rasulin sawa'un kan rasulan minal malaikah au minal bashar. Ya, apakah rasulnya tersebut dari kalangan malaikat atau dari kalangan manusia? Maka Allah yutli'uhu ala syai'in minal ghaib lima salihil ibad. Allah akan memberitahukan kepada rasul tersebut ya beberapa hal untuk kemaslahatan hamba dari perkara ghaib. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita berbagai hal yang akan terjadi sepeninggal beliau dan terjadi. Ya, maupun yang belum terjadi, itu Nabi beritahu. Itu untuk kemaslahatan hamba. Wa liyakuna mu'jizatan lirrasul, supaya juga menjadi mukjizat bagi rasul tersebut. Ya. Wa yakunu ma'ar rasul rasadun minal malaikah, dan ada pengawas dari kalangan malaikat yang mengawasi rasul dari kalangan manusia tadi. Ya, Fadl Zaki dibaca di matan lagi. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala. Wa qala ta'ala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Qala Syarih hafizahullahu ta'ala: وعنده جل وعلا علم الغيب الخاص عنده جل وعلا علم الغيب يا الخاص الخاص والعام الخاص والعام atau غيب ya itu naatnya ke غيب aja الخاص والعام الخاص والعام الخاص الخاص mafatihul ghaibi hadhihi la ya'lamuha ahadun la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun inna allaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wama tadri nafsun madha taksibu ghadan wama tadri nafsun bi ayyi ardin tamut hadha la yadri 'anhu ahadun illa allahu jalla wa 'ala hadha fil ghaibi wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr hadzal ilmul al'am wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin hadza ilmullahi asy-syamilu likulli syai'in wa ma 'ilmihi bikulli syai'in kataba bikulli syai'in kataba hadhil asya'a fi lawhil mahfudhi alimaha awalan wa ahata biha thumma katabaha fi lawhil mahfudhi. Nah, ya Allah Ta'ala berfirman indahu mafatihul ghaib, dan di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu ghaib, la ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah mengetahui apa yang ada di dadar, di daratan dan di lautan. Wa matasqutu min waraqatin, apa daun, satu daun saja, satu helai daun yang jatuh ya dari pohon, illa la ya'lamu illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Wala habatin fi dhulumatil ard, dan tidak pula satu biji yang satu bijian yang berada di kegelapan tanah. Wala ratbin, sesuatu yang basah, wala yabisin maupun yang kering, illa fi kitabim mubin, melainkan itu semua sudah Allah ketahui, Allah catat ya, itu di kitab mubin, itu lauhul mahfud. Nah, Syekh ya Shalih Al-Fauzan menjelaskan bahwa di sisi Allah Jalla wa'ala ilmu ghaib yang khusus maupun yang umum. Yang khusus itulah mafatihul ghaib, ya kunci-kunci ghaib ini tidak ada yang mengetahuinya seorang pun kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui apakah dia malaikat yang mukarrab, yang didekatkan sekalipun Jibril, maupun Nabiun Mursal, Nabi yang diutus sekalipun. Apa aja itu ilmu ghaib yang khas? Ya, ini ada berapa hal. Dirangkum oleh Allah dalam satu ayat, innallaha indahu ilmu sa'ah. Ini yang pertama. Di sisi Allah lah ilmu sa'ah, hari kiamat. Oleh karena itu, Jibril AS bertanya kepada Nabi, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Maka Nabi mengatakan, ya, yang bertanya maupun yang ditanya sama-sama enggak tahu. Ya, sama-sama enggak tahu. Ya, wa yunazzil ghais, dan Allah lah yang menurunkan, di sisi Allah lah Allah yang menurunkan hujan. Nah, ini rahasia hujan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah mengetahui apa yang ada di rahim laki atau perempuan, ini tidak ada yang tahu. Ya. Ketika rahim ya baru ada benih, yang kata Nabi inna hadakum ya yujma'u fi batni ummihi arba'ina, ya dalam bentuk apa arba'in? Nutfatan. Nah, dalam bentuk nutfah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan di perut ibunya, ya di rahim ibunya 40 hari pertama masih dalam bentuk sperma. Nah, ini enggak ada yang tahu itu laki atau perempuan, hidup atau mati. Ya, bagaimana keadaannya? Karena Allah tahu itu semua. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan seorang jiwa pun enggak ada yang tahu apa yang dia usahakan besok. Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang jiwa pun yang tahu di mana, di belahan bumi mana dia akan mati. Berarti ada berapa hal tuh? Ya. Mafatihul ghaib yang khas, hari kiamat, turunnya hujan, ya, apa yang ada di dalam rahim, bagaimana seorang akan melakukan esok hari, ya, dan juga seorang mati di bumi belahan mana. Ada lima hal. Ya, ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah mengetahui apa yang ada di daratan maupun di lautan. Hada ilmul am, ini ilmu yang secara umum. Kalau tadi ilmu khusus. Ya. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Nah, ini ayat yang tadi. Tidak ada sehelai daun pun yang jatuh dari pohon kecuali Allah mengetahuinya. Ada satu biji di dalam kegelapan tanah yang kering maupun yang basah, melainkan itu semua sudah tercatat Allah ketahui di lauhul mahfud. Inilah ilmu Allah yang menyeluruh segala sesuatu. Ya, bersamaan dengan ilmu Allah terhadap segala sesuatu, kata bahadhil asya'a fi lauhil mahfud. Allah mencatatnya di lauhul mahfud ini semua. Ya. Karena tahapan beriman pada takdir, pertama ilmu, kedua kitabah. Itu. Paham enggak sini? Ya, ketika kita mengimani takdir, yang pertama kita imani semua yang telah, sedang dan akan terjadi Allah ketahui. Yang kedua kita imani semua yang telah, sedang dan akan terjadi itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru yang ketiga mengenai masyiah, yang keempat baru masalah al-khalq, penciptaan. Mana lagi tadi? Ya, alimaha awalan, Allah mengetahuinya awal kali, ahata biha, kemudian Allah meliputinya, mengetahui lebih detail lagi. Summa katabaha, kemudian Allah menulisnya di lauhul mahfuz. Tatkala Allah menciptakan kolam dan Allah perintahkan kolam untuk menulis takdir, ya, segala sesuatu. Nah, itu tagut yang keempat. Sekarang kita masuk tagut yang kelima. Ya, faddal Faris, baca Faris. Faris tadi pagi udah baca belum? Siapa yang dari pagi belum baca? Ya. Pikir juga belum. Ya, faddal Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu alladhi yu'badu min dunillahi wa huwa radin bil ibadati wa dalilu qawluhu ta'ala wa may yaqul minhum inni ilahum min dunihi fadhalika najzihi jahannam kadhalika najzi adh-dhalimin bihadzal qaydi wa huwa radin bil ibadati. Qala syari dipisah dong. Qala syari rahimahullahu ta'ala bihadha al-qaydi wa huwa radin bil ibadati amma alladhi yu'badu min dunillahi wa huwa ghayru radin fa hadha la yusamma taghutan yakhruju bidzalika al-malaikatu wal anbiya'u was-salihuna awliya'ullahi as-salihuna la yadkhuluna fit-tawaghiti li'annahum lam yardaw biha bal kanu yanhauna 'anhum fi hayatihim wa innama kanu yanhauna anha fi hayatihim wa innama hasala hadha ba'da mautihim wa ghaibatihim 'anil nasi. Baik. Nah, tagut yang kelima alladhi yu'badu min dunillah wa huwa radin bil ibadah. Ini tagut yang kelima, yaitu yang disembah selain Allah dalam keadaan diridho untuk diibadahi, tidak ingkar. Ya. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, bihadzal qaid, ya, ini syarat penting ini, wa huwa radin bil ibadah. Ini penting ini, muhim sekali. Ya. Amalladhi yu'badu min dunillah, adapun yang disembah selain Allah pada namun dia tidak ridha diibadahi, maka ini tidak dinamakan tagut. Maka tidak termasuk malaikat yang diibadahi, bukan tagut. Para nabi, semisal Nabi Isa yang diibadahi, bukan tagut. Orang-orang saleh, para wali yang diibadahi, mereka bukan tagut. Syekh Abdul Qadir Jilani bukan tagut. Ya, la yadkhuluna fi tawagut, mereka tidak termasuk ke tagut seperti ini. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak ridho. Bahkan mereka melarang, ya, kalau mereka disembah di hidup mereka. Nah, itu terjadi setelah kematian mereka. Di masa hidup mereka, mereka melarang, atau ketika mereka tidak ada. Ya. Sudah mereka tidak ada, ketidakhadiran mereka di antara manusia barulah terjadi. Ya. Baik, bagaimana dengan batu, kayu, tagut? Ya, karena dia tidak bisa mengingkari. Tidak pernah mengingkari. Batu, kayu, patung, ya, itu tagut namanya juga. Itu tagut. Nah. Baik, bisa dipahami sini ya. Ya. Berikutnya, fadhal lagi Faris. Wa'lam. Wa'lam annal insana la yasiru mu'minan billahi illa bil kufri bit taguti. Wa dalilu qawluhu ta'ala faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Ar-rusydu dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal ghayyu dinu Abi Jahlin wal urwatul wuthqa syahadatu an la ilaha illallah wa hiya mutadamminatun lin-nafyi wal itsbati tanfi jami'a anwa'il ibadati an ghairillahi ta'ala Watusbitu jami'a anwa'il ibadati kulliha lillahi wahdahu la syarikalah. Baik. Ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini di terakhir, sebelum nanti kita masuk ke soal jawab yang di termaktub di sini ya oleh Syekh Shalih Fauzan, ya akan dijawab oleh Syekh Shalih Fauzan. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini di pamungkas, wa alam annal insan la yasiru mu'minan illa bil kufri bi tagut. Dan ketahuilah, seseorang tidaklah dia menjadi mukmin kecuali dia mesti kufur terhadap tagut. Nah, kufur terhadap tagut di awal-awal ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menjelaskan amma sifatu kufri bitagut. Ah, bagaimana sifat kufur pada tagut? Bahwa anta kita butlana ibadati ghairillah. Anda meyakini batilnya, kafirnya peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Ya, apakah mengatasnamakan agama lain atau mengatasnamakan Islam? Kalau di situ ada keyakinan pemberian ibadah kepada selain Allah dibolehkan, maka kita yakini batilnya, kafirnya pemahaman ini. Ini yang pertama sifat kufur pada tagut. Wa tatrukaha wa tubghidaha wa tukaffiru ahliha wa tu'adiyahum. Anda meninggalkan hal tersebut, Anda membencinya, Anda mengkafirkan pelakunya, dan Anda memusuhi mereka. Ini sifat kufur pada tagut. Kalau tidak terpenuhi dari salah satu dari hal tadi, maka itu belum kufur kepada tagut. Maka orang yang meyakini semua agama benar, maka dia belum kufur kepada tagut, dan dia tidak dianggap orang yang beriman. Ya, dia tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Nah, itulah sifat kufur kepada tagut. Ya, dalilnya ialah firman Allah, "Faman yakfur bitagut wa yu'min billah." Barang siapa yang kufur kepada tagut, segala sembahan yang diibadahi selain Allah dengan tagut segala macam tadi, dan dia beriman pada Allah, ya, maka sungguh faqad istamsaka bil urwati wuthqa lan fisamalaha wallahu samiun alim. Sungguh dia telah berpegang dengan urwati wuthqa. Dan ya, yang tidak akan dia akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Perhatikan. Lihat kalimat di situ, warasyad dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang namanya rasyad adalah agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ghaib ya, adalah agamanya Abu Jahal. Urwatul Wuthqa. Ya. Urwatul Wuthqa itu apa? Syahadat la ilaha illallah. Berarti siapa yang kufur pada tagut, beriman pada Allah, dia telah berpegang kuat dengan syahadat la ilaha illallah. Maka ini mencakup juga nafyu isbat. Ya, menafikan seluruh jenis ibadah yang diberikan kepada selain Allah, dan menetapkan seluruh ibadah ya semuanya diberikan kepada Allah yang tiada sekutu baginya. Ya, terus baca penjelasan Syekh Al-Fauzan. Wal urwatul wuthqa hiya la ilaha illallahu. Tusammal urwatul wuthqa wa tusamma kalimat at-taqwa wa tusamma kalimat al-ikhlasi. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ma huwa rusydu? Huwa dinu Muhammadin alaihi salatu wassalam. Wa dinu kulil anbiya'i. Hadha huwa rusydu. Wal ghayy dinu Abi Jahlin wa dinu jami'il kuffari. Walakin dzakara syahadata an la ilaha illallah hiyal mutadamminatu lin nafyi wal itsbati. An nafyu fi qawlihi la ilahu wal itsbatu fi qawlihi illallah. Baik. Urwatul Wuthqa adalah kalimat la ilaha illallah. Maka siapa yang kufur pada tagut, beriman pada Allah, dia telah berpegang dengan la ilaha illallah. Ya, dinamakan Urwatul Wuthqa. Urwah itu kan pegangan. Wuthqa yang kokoh kuat. Ya, itu dinamakan. Atau juga dinamakan kalimat takwa, juga dinamakan kalimat ikhlas, atau yang menamakan kalimat tauhid. Ya, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas mana rusyd, mana ghayy. Apa itu rusyd? Agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agamanya para seluruh para nabi. Ya, itulah ar-rusyd. Al-ghayy agamanya Abu Jahal, agamanya seluruh orang-orang kafir. Jadi telah jelas agama Islam dan selain Islam. Sudah jelas garisnya. Ya. Tidak ada lagi samar-samar lagi. Tidak ada lagi syubhat. Ya, tidak ada lagi syubhat. Nah, lakin nadzakara syahadata alla ilaha illallah. Namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kata Syekh Shalih Fauzan, di sini beliau menyebutkan la ilaha illallah itu kandungan mengandung nafyu isbat. Ya, nafyunya pada ucapan la ilaha, tidak ada yang berhak diibadahi ilah, karena ilah maknanya makhluk, isim maf'ul, sinonimnya ma'bud. Ya, tidak ada ilah, tidak ada makhluk, tidak ada ma'bud, tidak ada yang berhak diibadahi. Dan ada isbat, yaitu pengisbatan pada ucapan illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, inilah kalimat tauhid. Ya, yang menafikan seluruh jenis ibadah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, menetapkan seluruh ibadah, ya, di dunia dan di akhirat hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, inilah makna syahadat la ilaha illallah. Yang ini menafikan ibadah yang diberikan kepada selain Allah, menetapkan ibadah tersebut diberikan hanya untuk Allah. Karena itulah hak Allah. Itu hak Allah apa? Diibadahi. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Maka ibadah adalah hak Allah. Tidak ada seorang pun yang berhak mendapatkan ibadah. Tidak ada seorang pun, ya, yang berhak untuk, ya, beribadah kepada selain Allah. Ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selesai kajian kita, kita masuk ke askilah, pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk membacakannya. Alhamdulillah, ini kajiannya sudah selesai ya, berarti ya. Kita masuk ke askilah. Fadol, siapa yang berpakaian tadi? Raymond. Kasih ke Raymond. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-as'ilatu su'alun. Asabakumullahu ma hukmu man ladahi qabiliyatan qabiliyatun qabiliyatun lima yusamma ma'adila fil umami al-muttahidati. Al-jawabu alhamdulillahi Allahu agna al-muslimina bisyari wal-mahakimu mawjudatun walillahil hamdu fa fi kulli muqata'atin wa fi kulli muhafazatin bal fi kulli madinatin minal muduni muhkamatun syar'iyyatun fal wajibu at-tahakumu ila syar'illahi azza wa jalla wa tarku tahakumi ila a'rafil qabaili wa adatil qabaili sawa'un yusammawnaha ma'adila aw ghayra ma'adila ma yajuzu hadha wal islahu bainahum bil adli ma'at taradihim min ghairi ikrahi wa min ghairi ijbarin idza radiya at-tarfani bisulhi. Fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu as-sulhu jaizun bainal muslimina as-sulhu an taradin wa fihi adlun la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nasi idza kana as-sulhu adilan ma fihi hawan ma'a ahadin wa fihi taradin bainat tarfaini la ba'sa bidzalika amma innahum yulzimuna bihadhil ahkami al-jahiliyati yulzimuna biha wa yatahakamuna ilaiha hadha huwa at-taghutu